السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan untuk komitmen di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di dalam rubrik Serambi Nabawi, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-106. Masih dalam pembahasan Kitabus Shayd wadh-Dhabaih, pembahasan tentang sembelihan dan buruan, hukum-hukum seputar sembelihan dan buruan. Nah, di kesempatan pagi ini Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, wa yajuzu al-istiyadu bi kulli jarihatin mu'allamatin, dan diperbolehkan, jais, kita melakukan perburuan, yaitu berburu hewan, dengan segala hewan atau dengan media hewan-hewan yang mu'allamah, yang sudah terlatih, hewan-hewan yang sudah terdidik. Ya, misalnya menggunakan burung elang atau burung raja wali, atau menggunakan fahad, yaitu macan misalnya, ya, atau menggunakan anjing yang sudah dilatih, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan berburu dengan menggunakan hewan-hewan tersebut. Minas siba', dari jenis-jenis hewan yang siba', yang buas. Wa min jawarih at-tayr, atau dari apa namanya hewan-hewan berupa burung-burung yang melumpuhkan musuhnya dengan melukainya, ya. Jadi baik dengan hewan yang buas seperti pahat, apa namanya macan atau harimau, atau misalnya kalb menggunakan anjing, atau menggunakan burung elang atau burung raja wali dan lain sebagainya. Hal ini ma'asirul muslimin, ya, berdasarkan apa yang sudah kita baca sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum kul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu, ya Rasulullah, tentang apa hal-hal yang dihalalkan untuk mereka. Katakanlah telah dihalalkan untuk mereka apa-apa yang thayyibat, yang baik, ya. Yang halal itu adalah apa-apa yang baik. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan dari apa-apa yang kalian ajarkan, yang kalian latih, ya, dari hewan, ya, seperti anjing misalnya, ya, yang kalian latih untuk berburu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi. Dan makanlah apa-apa yang mereka tangkap untuk kalian, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya, pertanggungjawabannya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan beberapa makna kata yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama kata beliau, yang dimaksud dengan wa ma'allamtum, dan dari apa-apa yang kalian didik, kalian latih, maksudnya adalah uhilla lakum saydul hayawan al-jarih alladhi allamtumuhu. Maksudnya adalah dihalalkan untuk kalian memakan hasil buruan, ya, hasil buruan yang didapatkan oleh hewan-hewan yang kalian latih. Hasil buruan dari hewan-hewan yang kalian latih. Adapun makna dari firman Allah mukallibin, ini dari kata at-taklib, kata beliau. Apa itu at-taklib? Wa huwa ta'dibul hayawan wa tarwidihi an yastarsil idza ugriya bis-sayd, ya, wa sulita 'alayhi. Dia adalah kata yang menunjukkan ta'dibul hayawan. Bagaimana kita melatih hewan-hewan? Ya, kalau di kita yang dilatih itu biasanya anjing, ya, untuk kepolisian, untuk yang kaitannya dengan kriminalitas, atau kalau di beberapa tempat untuk berburu, ya, lalu dan lain sebagainya. Atau sebagian kita lihat ada keunikan di negeri kita melatih kera misalnya, ya. Walaupun kalau kera bukan untuk berburu, tetapi itu untuk misalnya memetik buah kelapa. Di Sumatera kita lihat ada, ya, pelatih kera. Jadi keranya dilatih untuk memetik buah kelapa. Ya, itu namanya ta'dibul hayawan, yaitu melatih hewan-hewan tersebut agar dia mengikuti perintah tuannya. Ketika dilepaskan dia mengejar hewan buruan dan dia tidak memakannya, ya. Tetapi dia menangkap hewan itu sebagai pelaksanaan dari perintah tuannya. Lalu dikatakan di sini Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, wa syara'itu ta'limiha arba'un. Dan syarat-syarat melatih hewan itu ada empat. Jadi ketika kita melatih seekor hewan, apakah itu misalnya macan atau yang lain sebagainya, itu ada empat syaratnya. Yang pertama, antakuna idza arsalati istarsalat. Hewan itu ketika kita lepaskan, kita suruh dia mengejar hewan buruan, maka dia akan lari dengan kencang. Artinya dia akan lepas, akan lari. Wa idza zujirat in zajarat. Dan kalau diperintahkan oleh tuannya berhenti, dia berhenti. Itu tandanya dia sudah terlatih. Wa idza qatalat saydan lam ta'kul minhu syai'an. Dan apabila dia menangkap hewan buruan, dia tidak memakan bagian apapun dari hewan tersebut. Jadi hanya ditangkap, diterkam, setelah itu dibawa kepada tuannya. Wa an yatakarraro dzalika minha. Dan hal itu harus terulang-ulang. Jadi empat, satu Ketika dilepas, dia langsung melesat mengejar hewan buruan. Ketika kita larang, dia diam. Ketika dia menangkap hewan buruan, maka hewan itu tidak diapakan, tidak dia makan. Wa ayyatakarraro, ya, dan hal itu harus terulang, bukan hanya satu kali. Satu kali belum jaminan dia sudah terlatih. Ya, dua kali juga belum, tiga kali, empat kali, itu berarti sudah menunjukkan bahwa hewannya terlatih. Dikatakan di sini marrataini fa aktsar. Paling minimal dua atau lebih, tiga, empat, lima, ya. Jadi kalau kita memegang misalnya harimau, ya, macan. Jadi kalau kita lepas, dia langsung lari mengejar. Atau kita bawa burung burung raja wali, burung elang. Kita buka matanya, kalau kita lihat di media sosial, ya, sering ada yang pangeran-pangeran Arab itu, ya. Ada yang memelihara macan, ada yang memelihara raja wali, ada yang memelihara anjing-anjing yang Masya Allah terlatih. Ketika dilepaskan langsung dia mengejar misalnya rusa, atau mengejar kelinci, atau kalau raja wali itu menangkap burung yang lain, ya itu ketika dilepaskan dia laju, dia langsung apa mengejar hewannya. Yang kedua, kalau dia dilarang dengan isyarat tuannya, dia akan berhenti. Dan ketiga, kalau dia menangkap hewan buruan, dia tidak memakannya sama sekali, ya artinya kalau dimakan berarti dia belum terlatih, maka belum menjadi halal hasil buruannya. Karena dia menangkap bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya. Maka ini menjadi tidak halal hasil buruannya. Dan yang keempat, ayyatakarroro dzalika minha. Ketiga hal sebelumnya itu harus terulang paling minimal 2 kali, 3 kali, baru kita katakan hewan itu adalah hewan buas yang sudah dilatih. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, "Fa in udimat ihdash syara'it." Apabila hilang salah satunya dari 4 sifat ini. Misalnya dia sudah bisa, kalau dilepas dia sudah lari. Kalau dilarang dia diam. Tapi masalahnya di poin yang ketiga. Dia memakan sebagian, berarti itu belum disebut sebagai hewan terlatih yang dengannya bisa kita gunakan untuk berburu. Atau baru 1 kali, ya. Itu pun belum kita definisikan hewan yang terlatih. Ya. Atau dilarang dia tidak berhenti terus, ya. Maka itu pun berarti belum masuk definisi hewan terlatih yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa hasil buruannya adalah halal untuk dimakan, ya, di mana sebelumnya kita membaca apa Bismillah. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian dikatakan di sini, fa in udimat ihdas syara'it, apabila ada salah satu syarat yang hilang, maka tidak halal atas pemilik hewan tersebut ma akhadzathu, apa yang didapatkan oleh hewan buruannya, ya, atau hewan yang dia gunakan berburu. Jadi kalau 1 dari 4 syarat itu tidak ada, ya, maka apa yang didapatkan oleh anjing yang dia pelihara atau raja wali yang dia pelihara itu belum disebut sebagai hasil buruan yang halal untuk dimakan. Illa an yudrika hayyan fayudzakka. Walaupun ada pengecualian. Misalnya anjing ini belum terlalu terlatih. Lalu dilepaskan oleh tuannya untuk mengejar hewan buruan, tertangkap. Ya, ketika kita melarangnya dia tidak mau berhenti. Tapi saat kita melepaskan hasil buruannya, ternyata misalnya kelincinya masih hidup. Lalu kita sembelih. Itu masih halal kata beliau. Kita sembelih maka hukumnya masih halal. Profesor Dr. Mustafa Dib di dalam menjelaskan poin-poin tersebut, beliau berkata, wal aslu fi hadhihi syurut al-ayah as-sabiqah. Adapun dalil daripada syarat-syarat yang kita sebutkan adalah ayat sebelumnya tadi, ya, Al-Maidah ayat yang keempat. Dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah dari Adi Ibni Hatim radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbak wa sammaita." Apabila engkau melepas hewanmu untuk berburu dan engkau menyebut nama Allah bismillah, fa amsaka wa qatal. Kemudian hewan peliharaanmu tersebut dia menangkap hewan buruan dan membunuhnya, fakul, maka makanlah, ya, maka makanlah. Jadi ketika ada orang memiliki anjing yang terlatih atau harimau atau macan yang terlatih, ya, maka dia ketika melepaskannya dia lepaskan bismillah, ya, bismillah, maka hewan ini mengejar kelinci misalnya, atau mengejar rusa misalnya, Maka kalau hewan ini amsaka wa qatala, kalau hewan ini berhasil menangkap dan melumpuhkan hewan buruan tersebut, apa kata Nabi? Fakul, maka boleh kalian makan hasil buruannya. Wa in akala fala ta'kul, tetapi kalau kalian dapatkan hasil buruan itu ada bagian yang dimakan oleh hewan tersebut, fala ta'kul, jangan kalian makan. Fa innama amsaka ala nafsihi, karena hewan itu menangkap hewan buruan bukan untuk kalian tapi untuk dirinya. Ya, hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadis Adi ibni Hatim radhiyallahu ta'ala an. Jadi itu penjelasan yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Idza arsalta kalbak wa sammaita, kalau engkau lepaskan anjing yang terlatih yang kau miliki, kemudian engkau membaca bismillah, lalu dia berhasil menangkap hewan buruan dan membunuhnya, maka makan. Tidak masalah. Itu dihalalkan, dikecualikan. Ya. Tetapi kalau engkau mendapatkan hewan tersebut memakan sebagian ya, dari daging hewan buruan, artinya dia makan itu dagingnya, maka jangan kalian makan. Ya, karena sesungguhnya anjing itu menangkap hewan buruan bukan untuk kalian, tapi untuk dirinya. Artinya belum masuk kategori hewan yang terlatih. Ya, tidak masuk kategori hewan yang terlatih. Saudaraku sekalian, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa masitta biqausika fa dzakarta smallahi fakul." Apabila engkau hendak memanah hewan buruan dan sebelum engkau melepaskannya engkau mengucapkan bismillah, maka makanlah hasilnya. Makanlah hasil buruan tersebut. "Wa masitta biqalbikal mu'allam fadzakarta smallahi fakul." Dan apabila kalian berburu dengan hewan, ya, dengan anjing yang terlatih, kemudian dia menangkap hewan buruan, ya, apabila kalian berburu dengan anjing yang terlatih dan kalian menyebut nama Allah ketika melepaskan anjing ini, fakul, maka makanlah. Bukan anjingnya yang dimakan, ya, tapi hasil buruan dari anjing tersebut. "Wa masitta bikalbikal ladzi laisa bimu'allam fa adrakta zakatahu fakul." Dan apabila anjing yang kau miliki yang belum terlatih tetapi dia menangkap hewan buruan dan engkau mendapatkan hewan buruan itu masih hidup ketika ditangkap oleh anjing yang belum terlatih, maka sembelihlah dan itu halal bagimu. Hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu penjelasan singkat dari beliau terkait dengan masalah berburu dengan menggunakan hewan. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani, beliau berkata, "Watajuzu az-zakatu, watajuzu az-zakatu bikulli ma yajrah." Yajuz, diperbolehkan. Az-zakah, kita menyembeli hewan, misalnya kambing. Bikulli ma yajrah, dengan segala alat yang bisa melukai. Kalau pisau jelas, golok jelas, pedang jelas, bisa melukai. Tombak bisa melukai. Kaca, pecahan kaca bisa melukai. Apalagi misalnya kalau di kita bambu yang bagian luarnya itu yang tajam itu ya. Kalau kita bagian luarnya itu kita bersihkan, yang bagian kulit paling luar itu sangat tajam itu. Ya. Jadi dalam syariat Islam, tajuzu az-zakatu bikulli ma yajrah. Ya, diperbolehkan kita menyembeli hewan dengan setiap atau semua alat yang bisa melukai, illa bisinni wazzufur, wazzufur, kecuali dengan gigi dan kuku. Itu tidak boleh. Dengan gigi dan kuku itu tidak boleh. Ya, dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna dzabaha bihima fihi ta'dzibun lil hayawan. Karena menyembelih dengan gigi ataupun kuku itu ta'dzib. Dan kalau kita menggunakan kuku, ini sebenarnya lebih mirip apa? Munkhaniqah, mencekik. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa di antara yang haram itu adalah hewan yang mati karena dicekik. Dan ketika menggunakan kuku, dia seperti dicekik. Kan begitu. Oleh karenanya dalam Islam tidak halal menggunakan gigi atau menggunakan apa? Menggunakan kuku. Ya. Lalu dikatakan di sini, وَهُوَ فِي الْغَالِبِ خَنْقٌ عَلَى سُرَةِ الذَّبَحِ. Kalau menggunakan gigi atau menggunakan kuku, itu fil ghalib umumnya lebih mirip kepada mencekik, ya, bukan menyembelih. Dan sebelumnya kata beliau sudah kita bacakan hadis Rafi' ibn Khudaij, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anhara ad-dam wa dzukira smallahu alaihi fakuluhu." Ya, apa-apa alat yang dengannya Anda bisa menumpahkan darah hewan tersebut, ya, selama Anda mengucapkan bismillah, maka makanlah, kata Nabi. Laisa sinnu wazzufur, tetapi tidak boleh menyembelih menggunakan apa? Gigi dan apa namanya? Kuku. Jadi Nabi melarang menyembelih menggunakan gigi dan kuku. Lalu dikatakan di sini, fadalla ala anna dzabha bihima la yujzi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa tidak sah menyembelih dengan gigi dan kuku. Ya. Walau kana maqlu'in. Walaupun keduanya, yaitu gigi dan kuku, bisa apa namanya membunuh hewan tersebut, tetapi hasilnya dianggap haram, tidak halal dalam Islam. Kemudian beliau berkata, ma'asyiral muslimin, wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin. Dihalalkan sembelihan setiap muslim. Jadi siapapun dia, mau dari kelompok manapun dia, kalau dia muslim maka sembelihannya halal kita makan. Ya. Wa kitabi, begitupun sembelihannya kitabi. Apa itu kitabi? Ahlul kitab. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan ahlul kitab Yahudi au Nasrani, yaitu orang yang beragama Yahudi atau Nasrani, berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat yang kelima, di mana Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum, dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Maksudnya sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal untuk umat Islam. Ya. Lalu dikatakan di sini, wala tahillu dzabihatu majusi wala wasani. Dan tidak halal hewan yang disembelih oleh orang Majusi, penyembah api, Zoroaster, dan tidak halal juga sembelihannya para penyembah berhala. Itu tidak halal. Jadi kalau ada orang Majusi atau penyembah berhala, patung, pohon, atau yang lain sebagainya, yang menyembelih lalu dihadiahkan kepada kita, itu tidak boleh kita makan. Tidak halal, ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ka'abadatil authani wa nahwiha, seperti para penyembah berhala. Ya, dari mana dalilnya? Mafhumul ayah. Pemahaman yang kita dapatkan dari ayat yang menghalalkan sembelihan ahli kitab. Berarti selain ahli kitab adalah haram. Ya. Dikatakan di sini dalam sebuah riwayat, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah kataba ila majusi hajar yu'rid alaihimul islam. Ya, pernah Nabi menulis surat untuk orang Majusi di tempat yang namanya Hajar, menawarkan Islam kepada mereka. Siapa yang masuk Islam maka diterima, tetapi siapa yang menolak maka wajib membayar jizyah. Dan Nabi menulis tidak boleh dimakan daging sembelihan mereka dan tidak boleh menikahi wanita-wanita mereka. Ya. Imam Baihaqi mengatakan hadis ini mursal. Hanya saja walaupun hadisnya mursal, dan mursal termasuk hadis lemah ya, tetapi dia dikuatkan oleh ijma', ya aktsarul ummah alaihi, ya bahwa para ulama ijma' bahwasanya sembelihan orang Majusi itu tidak halal. Begitupun yang dihukumi sama dengan para penyembah berhala adalah orang-orang yang murtad, sembelihannya adalah haram. Ya, begitupun orang-orang yang mulhid, ateis, sembelihannya adalah haram ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau berkata, "Wa zakatul janini bi zakati ummihi." Sembelihan janin itu adalah sembelihan ibunya. Artinya kalau ada misalnya kerbau yang sedang mengandung, hamil, atau kambing yang sedang hamil, lalu disembelih, ya ibunya disembelih, lalu tentunya ketika dibuka perutnya ada anaknya, maka sembelihan ibu adalah sembelihan untuk anak. Artinya kalau kita mau boleh dikonsumsi, kalau mau, kalau tidak mau ya tidak ada, tidak dikatakan bahwa memakannya sunnah atau wajib, tidak. Tapi kalau mau dimakan, sembelihan atas seekor hewan betina adalah sembelihan sekaligus untuk janin yang ada di dalam perutnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, di mana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, "Kami pernah bertanya kepada Rasulullah tentang permasalahan janin. Maka beliau berkata, 'Kuluhu, makanlah in syi'tum.' Kalau kalian mau, itu janin yang ada di dalam perut hewan yang kalian sembelih. Kalau kalian mau, silakan dimakan. Fa inna zakatahu zakata ummihi." Karena sembelihan untuk si janin adalah sembelihan untuk ibunya. Jadi ketika ibunya disembelih, maka itu dihukumi untuk si janin tersebut. Illa an yujada hayyan fayuzakka. Kecuali ketika misalnya proses penyembelihan ibunya selesai, lalu anaknya keluar misalnya dalam kondisi hidup, ya kalau mau dipotong, kalau mau dimakan, dikonsumsi, harus dipotong dulu. Ya harus dipotong dulu. Jelas ya? Tetapi kalau kita dapatkan dalam perutnya sudah dalam kondisi mati, maka sembelihan untuk ibunya adalah sembelihan untuk janin. Ada bagian terakhir, ma'asyiral muslimin, ini bagian pendek. Wama quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Bagian tubuh yang putus dari hewan yang masih hidup, itu hukumnya adalah bangkai. Ya, misalnya ada apa misalnya sapi qadarullah, hewan ini sapi ekornya putus, tapi sapinya masih hidup tapi ekornya putus, apa status ekor tersebut ya karena satu kejadian ekornya putus? Boleh tidak kita masak, kita bikin sop buntut misalnya? Tidak bisa, karena apa-apa yang putus dari hewan sedangkan hewan itu masih hidup, fahuwa mayyitun, maka dia dihukumi bangkai. Hal ini berdasarkan riwayat ya yang sudah kita baca dalam apa namanya pembahasan sebelumnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, dikatakan bahwa Nabi bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya mayyita." Apa-apa yang putus dari tubuh hewan, sedangkan hewan itu masih hidup, maka itu adalah bangkai. Kecuali apa? Kecuali ikan ya, kecuali ikan. Artinya kalau kita nangkep ikan misalnya, kita dapat siripnya saja. Ikannya lepas, siripnya lepas. Ya, siripnya kita dapatkan. Boleh nggak dimasak? Boleh, karena memang ada hadis yang mengatakan dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai. Yang pertama adalah as-samak, yaitu ikan. Yang kedua jarot atau belalang. Illa syu'ura al-muntafa' biha fil mafarisi wal malabis. Dikecualikan dari bagian tubuh yang lepas sedangkan hewannya masih hidup adalah bulu domba. Misalnya di Australia, di New Zealand, itu di Selandia Baru, itu kan ada peternakan domba wool, ya, benang wool. Itu dicukur persekian bulan, itu dicukur. Berarti dia putus dari

Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung bersama kami menggunakan dua layanan kami, layanan telepon 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat WhatsApp di 0812-9345-5676. Kita akan mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di Riau. Bolehkah kita memakan sembelihan orang yang tidak pernah sholat tetapi dia muslim? Ya. Allah alam bisawab, kalau maksud tidak pernah sholat artinya tidak sholat sama sekali, ya, dia sama sekali tidak sholat, ya, maka dijelaskan oleh para ulama bahwa sembelihannya tidak halal. Kalau tidak sholat sama sekali, dia total tidak sholat dan dia mengaku muslim, maka pengakuannya tidak ada manfaatnya. Ya, karena menurut pendapat yang rajih, yang kuat, tarkus shalah bil kulliyah, meninggalkan salat secara keseluruhan, ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, dan itu pendapatnya Imam Ahmad, ya. Adapun meninggalkan salat takasulan, tahawunan, ya, takasulan artinya dia bermalas-malasan, kadang dia sholat, lalu tidak, sholat, lalu tidak. Ini menurut pendapat jumhurul ulama, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, tidak dihukumi sebagai orang yang murtad keluar dari Islam. Tidak dihukumi sebagai orang yang murtad. Tapi kalau meninggalkannya, sudah meninggalkan secara keseluruhan, sama sekali dia tidak sholat, maka ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallahu'alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, Ummu Hawa, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ibu. Saya ingin bertanya. Insyaallah saya ingin melaksanakan puasa Idul Fitri, Ustaz. Baik, Ibu. Tapi siklus haid saya itu berkisar di antara tanggal 10 dan tanggal 20, Ustaz. Jadi saya tidak menemukan tanggal 13, 14, 15-nya. Jadi saya menentukan keistiqomahannya itu di tanggal berapa boleh saya ambil, ya Ustaz? Baik. Satu, Ustaz. Habis itu yang kedua, saya kan meminjamkan uang kepada teman saya, Ustaz. Akad awal meminjamnya itu dia bilang untuk modal beli rokok, modal rokok. Tapi saya meyakini bahwa rokok itu haram, Ustaz. Jadi setelah jatuh tempo, dia belum bisa mengembalikan uangnya. Dan dia bilang, ditambah lagi diperpanjang waktunya. Terus saya bilang, jangan untuk modal rokok lagi, tapi untuk modal yang lain, gitu. Terus dia bilang, iya, untuk modal jualan minyak eceran. Tapi pada realitanya saya nggak tahu nanti untuk apa. Tapi apakah akad itu boleh ditukar, gitu, Ustaz? Akad awalnya meminjam untuk rokok, tapi akad keduanya untuk minyak eceran, gitu, Ustaz. Tapi pada realitanya saya nggak tahu untuk apa, gitu. Baik, Ibu. Itu saja, ya, Ibu. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah puasa Ayyamul Bid, tentunya waktunya sudah ditentukan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Kalau di tanggal tersebut seorang muslimah dalam kondisi suci dari haid, maka disunahkan untuknya berpuasa. Ya, disunahkan untuknya berpuasa. Tetapi kalau seandainya di waktu tersebut dia dalam kondisi haid datang bulan, tentunya tidak boleh dia berpuasa di waktu-waktu tersebut. Lalu saya pengen puasa juga, apa yang harus saya lakukan? Ya bisa berpuasa di hari Senin atau hari Kamis. Ya bisa berpuasa di hari Senin atau hari Kamis. Apakah boleh diganti menjadi misalnya 16, 17, 18? Hukum asalnya ya apa yang ditentukan oleh syariat 13, 14, 15 itulah yang disebut dengan apa? Ayyamul bid. Ya, apa namanya? Pertengahan bulan ya. Adapun bagi yang tidak bisa pertengahan bulan, tentunya dia bisa berpuasa dengan puasa yang lain. Ada puasa Senin atau puasa Kamis ya. Itu pun puasa sunnah yang boleh dikerjakan. Ya, tetapi kalau bulan depannya ternyata di pertengahan bulan dia suci, maka silahkan berpuasa. Artinya prinsipnya kalau dia pas datang haid dia tidak berpuasa. Pas lagi suci dia berpuasa. Dan tidak ada dosa ataupun kewajiban untuk mengganti sama sekali. Karena ini perkara yang sifatnya apa? Sunnah. Ya, kalaupun kita ingin mengganti, ya silahkan diganti dalam pengertian bukan mengganti kehilangan ayyamul bid, tetapi mengganti harinya. Yang tadinya berpuasa di ayyamul bid, ya sudahlah saya nggak dapat karena misalnya sedang datang bulan, saya berpuasa Senin Kamis saja misalnya ya. Allah alam bissawab. Yang pertama, meminjamkan uang untuk modal jualan rokok. Ya kalau memang ibu yakin bahwa rokok itu haram, ya tidak boleh, maka ketika kita pertama meminjamkan itu kita sudah salah, ya salah. Artinya saat kita meyakini bahwa rokok itu haram, lalu kita tahu bahwa orang meminjam uang kepada kita untuk menjual rokok, modal untuk usaha rokok, maka hukum asalnya kita tidak boleh berta'awun. Ya ta'awun alal ismi wal udwan. Kalau ibu meyakini bahwa rokok itu haram misalnya ya, berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Al-Azhar atau Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta di Kerajaan Arab Saudi atau lembaga-lembaga fatwa yang lain ya, seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu mengharamkan. Maka kalau ibu yakin itu pendapat yang kuat, maka konsekuensinya ibu tidak boleh tolong-menolong di dalam perkara tersebut. Tapi kalau sudah terlanjur, lalu dia belum bisa mengembalikan uangnya, lalu ibu katakan saya baru tahu hukumnya, atau saya khilaf waktu itu meminjamkan kamu, saya minta dikembalikan secepatnya, kalau tidak dikembalikan, saya minta jangan lagi digunakan untuk modal sesuatu yang dilarang, tetapi gunakan untuk jualan minyak, sebagaimana dikatakan, Allah alam bisab, tidak masalah. Ya, itu apa namanya tidak masalah, dan itu saya rasa bagian dari nasihat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Allah alam bissawab. Kita memasuki pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita membagi zakat mal kepada kerabat kita yang janda tua di kampung, tapi kebanyakan mereka tidak taat kepada Allah, masih mengikuti adat kejawen, tapi saya enggak tahu pasti dia jalanin sholat atau enggak. Gimana? Sholat itu ukuran. Sholat itu ukuran. Maka harus dipastikan sholat atau tidak. Karena sebagian orang yang kejawennya ekstrim, ya tidak sholat. Atau kalau memang dia kejawen, umumnya dia tidak sholat ya. Ya tidak sholat. Dan kalau dia tidak sholat sama sekali, dia tidak muslim. Dia kejawen ya. Dia bukan muslim. Dia kejawen misalnya. Walaupun di KTP-nya barangkali muslim. Tetapi perbuatan dia tidak sholat, tidak puasa, menjadikan tidak sah pengakuan dia sebagai seorang muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah." Ya, batas antara seseorang yang beriman dengan tidak beriman adalah sholat. "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat Rasulullah berkata, "Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah." Antara seorang yang beriman dengan tidak beriman adalah salat ya. Dalam riwayat, "Al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Perjanjian kami dan mereka salat, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kufur kepada Allah. Oleh karenanya dipastikan muslim bukan. Jangan-jangan dia tidak salat sama sekali, dia kejawen misalnya. Maka mereka bukan mustahik zakat. Allah alam bissawab. Ada Ummu Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ummu. Gini Ustaz ya, ini pertanyaan. Kan kalau mau pesta itu kita membeli ayamnya di tempat potong ayam sekali banyak gitu. Apakah boleh niat motong bismillahnya itu dijamak sekalian gitu Ustaz? Dijamak satu kali bismillah, siang kedua ketiga enggak pakai bismillah. Iya, gitu Ustaz ya. Syukur Ustaz ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya permasalahan at-tasmiyah inda dzabah, membaca bismillah ketika menyembelih ini, menurut pendapat yang kuat dia adalah sunnah ya, dan itu pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi membacanya adalah sunnah berdasarkan hadis ya, di mana para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami diberikan daging ya, tapi kami tidak tahu apakah dibacakan bismillah atau tidak. Maka Rasulullah berkata, ya sudah, kalian saja yang baca bismillahnya. Artinya kalaupun yang menyembelih tidak baca bismillah, kalianlah yang baca bismillah. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa bismillah adalah sifatnya sunnah. Ya. Oh, berarti yang jadi ukuran bukan bismillahnya. Ya, tetapi maksudnya ya, maksud kita menyembelih untuk apa? Karena ada sembelihan yang sifatnya wajib, ada sembelihan yang sifatnya sunnah, ada sembelihan yang sifatnya mubah. Itu beda-beda. Kalau yang sifatnya wajib, misalnya nazar, atau menyembelih kurban bagi orang yang mampu menurut pendapat sebagian ulama. Ada yang sunnah, adapun yang sunnah misalnya menyembelih untuk akikah, ya, atau menyembelih untuk ikram ad-duyub, memuliakan, itu sunnah. Ada menyembelih untuk sesuatu yang mubah, untuk dijual dagingnya. Yang penting dia tidak menunjukkan sembelihannya untuk selain Allah. Kalau dia tunjukkan sembelihannya untuk selain Allah, misalnya untuk jin, atau bahkan malaikat, atau untuk kuburan, atau untuk pohon keramat, atau syarat perdukunan, itu menjadi bangkai. Sebagaimana sudah kita baca ayatnya ya, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disebut nama selain Allah ketika disembelih, maka itu syirik. Ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, dalam hadis dikatakan Allah melaknat orang yang menyembelih sesuatu bukan karena Allah. Adapun masalah membaca bismillahnya itu khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan wajib, tapi di mazhab Imam Syafi'i itu dihukumi sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, kalau kita sholat di rumah setelah mendengar azan, apakah kita harus nunggu iqamah dulu baru boleh melaksanakan sholat, atau sudah, atau apa tadi, atau tidak usah nunggu iqamah? Ya Allah alam bisawab. Kalau ibu di rumah ya tidak perlu nunggu iqamah. Ya, azan itu secara bahasa artinya al-i'lam, pengumuman. Secara syar'i dikatakan i'lam bidukhul waqtis shalah ya, bisighatin makhsusah, yaitu pengumuman masuknya waktu salat yang diucapkan dengan sigoh atau ucapan-ucapan yang makhsusah, yang sudah ditentukan oleh syariat ya. Bagi seorang wanita yang salat di rumah, sekedar dia mendengar azan itu sudah masuk waktu, boleh dia langsung salat ya, tidak perlu dia harus menunggu iqamah. Bagi yang di masjid ya, bagi yang di masjid dia harus menunggu iqamah. Allah alam bis. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Salam Pak Ustaz. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Anggara di Tangerang Pak Ustaz. Mau nanya Pak Ustaz. Baik. Kan kita kita kan merasa banyak dosa kepada orang tua kami ya Pak. Maka juga orang tua saya, tapi dia kan waktu masih masa hidupnya masih berbuat kejahatan gitu. Terus dia sekarang sudah meninggal. Iya. Terus apa? Kalau saya ingat dekat-dekat ya, dekat orang tua yang itu orang tua, tapi kita kan tidak boleh mendoakan apa yang harus diperbuat ya Ustaz. Baik. Jadi sebelum meninggal dia belum masuk Islam. Baik, tadi suaranya agak apa namanya, seperti terputus-putus seperti itu, tetapi yang sebentar, sewaktu hidup melakukan kesyirikan. Baik, selagi hidup melakukan kesyirikan. boleh enggak kita mendoakan ya? Apabila kesyirikan tentunya dosa yang besar, ya bahkan kezaliman yang paling besar itu syirik. Kekufuran yang paling besar itu syirik. Ya inna syirka la zulmun azim. Inna allaha ila yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika limay yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Kalau ada keluarga na'udzubillahi min dzalik melakukan kesyirikan, dia muslim, dia sholat lima waktu, dia zakat dan lain sebagainya, tapi dia syirik. Apa contohnya? Dia datang ke dukun atau dia menyimpan jimat, ya. Kalau di kemudian hari dia meninggal, ya, apakah kita masih boleh mendoakannya? Wallahu a'lam bissawab, ya. Kita menghukuminya secara zahir. Kita menghukuminya secara zahir. Hukum asalnya dia masih muslim. Ma thabata bil yakin fala yazulu illa bi yaqinin. Apa-apa yang tetap dengan keyakinan, maka tidak batal kecuali dengan keyakinan. Kita yakin bahwa dia muslim. Dari mana ya orang sejak lahir dia muslim, sekolah muslim, tapi dalam perjalanan hidupnya dia datang ke dukun misalnya. Dan kita pun tidak tahu ke dukun itu bagaimana, apakah dia percaya atau sekedar datang, apakah dia masuk kategori orang yang tidak diterima sholatnya 40 hari, atau dikategorikan orang yang sudah ingkar terhadap Quran, itu semua kan masih apa namanya, masih samar. Oleh karenanya sudah, kita hukumi dia sebagai seorang muslim, dengan kemungkinan-kemungkinan yang banyak, yang sulit kita jadikan sebagai sandaran hukum, maka kita ambil hukum yang yakin atas orang itu, dia masih muslim. Masalah nanti doa kita dikabulkan atau tidak, dosa dia diampuni atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Itu kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita menghukumi dia secara zahir, dia muslim. Dia pernah jatuh ke dalam kesyirikan, tapi kita nggak tahu dia sudah tobat atau belum. Ya, tapi ada kemungkinan tobat, ada juga kemungkinan tidak. Artinya masih ada keraguan di situ, tapi status dia bahwa dia sholat, dia puasa, kita yakin melihatnya. Maka tetapkan sesuatu yang yakin. Adapun masalah hukum dia di sisi Allah, Allah lebih tahu dan Allah maha adil. Begitupun masalah doa kita dikabul atau tidak, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dalam Al-Quran ada larangan membunuh binatang dengan cara dipukul. Bagaimana kalau kita beli ikan, ya? Ikan lele di pasar, mematikannya dengan cara dipukul, ya? Pak, begitu. Itu kaitannya dengan hewan yang disembelih, saudaraku sekalian. Jadi hewan-hewan yang disembelih seperti kambing, unta, sapi, itu tidak boleh cara mematikannya dengan dipukul. Jadi tidak boleh pukulan digantikan sebagai pengganti penyembelihan, itu tidak boleh. Tandukan tidak boleh dijadikan pengganti sembelihan. Apalagi cekikan tidak boleh dijadikan sebagai pengganti sembelihan. Menjatuhkan hewan dari tempat yang tinggi supaya dia mati tidak boleh dijadikan sebagai pengganti apa? Pengganti sembelihan. Itu maksudnya. Adapun kalau dia ikan, ikan itu seandainya pun dia mati, dia bangkai yang halal. Dia bangkai, tapi bangkai yang halal. Apa sih definisi bangkai? Hewan yang mati tanpa disembelih. Tanpa dipotong. Dan hukum asal, hewan yang mati tidak disembelih itu bangkai hukum asalnya. Kecuali dua jenis bangkai. Nabi berkata, uhillat lana maitatan. Telah dihalalkan atas kami dua jenis bangkai. Ya, dan dua jenis darah. Adapun bangkai, kata beliau adalah as-samak wal jarat. Yaitu ikan dan belalang. Oleh karenanya ikan ya, biasanya memang umumnya digetok. Tapi kalau ada cara yang lain yang lebih ihsan ya silahkan. Ya, Allah alam bissawab. Jadi tidak masalah kalau ikan. Ya. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi akan diterangi dari Jumat ke Jumat. Maksud diterangi, dilindungi atau ya, mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu istilah yang menunjukkan kebaikan. Allah memberikan kebaikan. Dari hari Jumat ini ke Jumat yang lain, dia diberikan keberkahan, diberikan petunjuk, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Alam Bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apabila kita dikasih makanan dari acara pengajian 40 harian, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Karena perbuatan yang sifatnya bid'ah tidak menjadikan makanan orang yang melakukannya menjadi haram. Ya, tidak masalah, silakan dimakan saja. Ya, Allah Alam Bissawab. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan, apakah diperbolehkan mendoakan orang-orang yang meninggal, yang di masa hidupnya tidak sholat, tapi di saat menjelang meninggalnya masih bisa mengucapkan istighfar dan mengucapkan tahlil? Masya Allah, luar biasa ini. Ya Allah Alam Bissab, ya, kita menghukumi dia dengan zahirnya. Ya, zahirnya dia muslim atau bukan. Apakah total tidak sholat sama sekali begitu? Iya, sama sekali enggak sholat. Tapi sebelum meninggal istighfar. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana ini? Rasulullah berkata, bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus sholat. Ya, pembatas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya total, maka dia dihukumi kafir menurut pendapat yang paling kuat. Lalu Ustaz, tapi ada enggak kemungkinan ketika dia sakit, dia menangis, dia bertobat? Ya mungkin saja. Dia mungkin saja. Ya, ada kemungkinan, ya ada. Dia misalnya ketika hidup ahli maksiat, lalu ketika dia sakit, dia tidak bisa menggerakkan badannya, dia bertobat dengan tobatan nasuha. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman yang menjadikan keislamannya batal, maka dia masih muslim. Tapi kalau dia total meninggalkan sholat sama sekali, total meninggalkan sholat, tidak sholat dalam hidupnya misalnya, maka dia tidak sah disebut sebagai seorang muslim. Ya, tidak sah disebut sebagai seorang muslim. Allah Alam Bissawab. Pertanyaan yang kedelapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri saya nasihat dalam memilih istri yang salihah. Masya Allah. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, tunkahul mar'ah li arba'. Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Ya, li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wa li hasabiha, karena garis keturunannya. Wa li maliha, dan karena hartanya. Fazfar bidhatid din, taribat yadak. Tapi di antara standar-standar itu, utamakan yang agamanya paling bagus. Kalau tidak, engkau celaka. Oleh karenanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau berpendapat bahwa ketika kita memulai memilih calon istri, yang pertama itu adalah standar-standar yang umum. Lihat, cantik tidak misalnya. Mapan tidak, keturunannya bagus atau tidak. Itu pertama harus itu, kata Imam Ahmad. Kalau itu sudah, nanti penentu akhirnya agama. Penentu akhirnya agama. Jadi jangan dibalik. Sebagian orang agamanya dulu, dilihat agamanya. Setelah dia lihat agamanya bagus, baru dia lihat cantik enggak. Hartanya ada tidak? Keturunannya bagus tidak? Kalau tidak ada, maka dia menolaknya. Padahal harusnya diterima. Karena itu agamanya bagus. Oleh karenanya untuk menghindari kondisi begitu, kita balik. Kita lihat ini secara fisik, cocok tidak ya? Ah, cocok, alhamdulillah. Keturunannya alhamdulillah baik-baik. Ah, masuk kriteria. Tinggal kriteria penentu apa? Agama. Agamanya sekarang, ini paling utama. Kita lihat. Susah ini, susah. Akhlaknya kurang bagus ya. Perangainya nggak bagus. Maka agama menjadi pemutus akhir. Ya, agama menjadi pemutus akhir. Tapi kalau agama didulukan, kasihan. Kenapa? Oh, agamanya bagus. Sudah cocok. Tapi mentok di mana? Di kecantikan. Padahal Nabi berkata apa? Fazfar bizatid din. Dahulukan yang agamanya bagus. Kalau enggak, engkau celaka. Nah, untuk menghindari kecelakaan itu, kata para ulama, dahulukan dulu standar yang umum. Dahulukan standar yang umum. ya, fisik dan lain sebagainya. Kalau kita sudah merasa cocok ya, maka kita lihat agama dan agama sebagai penentu akhir. Bagus maju, kurang bagus ya. Ya kalau kurang bagus artinya kurang, masih ada kemungkinan kita baguskan, ya itu bagus ya, jadi media dakwah kita. Tapi kalau kira-kira, oh ini enggak, akhlaknya, perangainya, agamanya lemah, susah misalnya, saya pun lemah juga, bahaya misalnya, ya sudah, taribat tiada. Kalau agama tidak dijadikan ukuran penentu, maka kalian akan celaka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam Bissawab. Sudah habis pertanyaan, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan di kesempatan-kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.